Kita flashback dulu ya, lagu-lagu yang lama. Juga buat samping sini ya. Manja memang ku manja, kaulah satu-satunya. Sekian banyak kekasih, kau yang ku puja. Sikapmu yang beriang, sungguh sangat menyenangkan. Tak pernah cerita susah, manja memang ku manja, kaulah satu-satunya. Bonek Maria damai dong ya, sesama bonekku saudara ya. Seru bareng kembali. Kita lanjut ya, bareng-bareng lagi ya. Langkah jalanmu yang indah, sedap dipandang mata. Tangan merapat mesra, serta senyummu yang manja. Seolah kau berkata, ingin berpisah selamanya. Manja memang ku manja, kaulah satu-satunya. Sikapmu yang beriak, sungguh sangat menyenangkan. Tak pernah cerita susah,